الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها Wa inna kulla mudassatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita telah ketahui bersama bahwasanya Allah Ta'ala telah menurunkan ilmunya, wahyunya, dan hati manusia pun terbagi menjadi tiga golongan. Ada hati seperti halnya tanah yang subur, yang bisa menampung air, dan bisa air tersebut menjadi sebab tumbuhnya tanaman. Namun di sana ada tanah yang sifatnya menampung air, namun dia tidak bisa memberikan kepada tempat tersebut kebaikan, kecuali kebaikan untuk orang lain. Demikian pula ada tanah yang tandus, yang tidak bisa menerima air yang turun dari langit. Demikian pula hati manusia. Ada hati yang menerima ilmu dan menumbuhkan amal soleh. Ada hati yang bisa menampung ilmu tapi tidak membuahkan dengannya amal soleh. Dan ada juga hati yang menolak. Menolak daripada ilmu yang Allah telah turunkan melalui nabinya. Disinilah ma'asyiral muslimin, di antara perkara yang penting dari penyakit yang akan merusak daripada orang-orang yang memiliki ilmu. Pada pertemuan kali ini, barakallahu fikum, di antara afat, hal-hal yang merupakan penyakit bagi orang-orang yang telah diberi ilmu adalah penyakit al-kibru wal-ujbu. Penyakit yang keenam yaitu al-kibru wal-ujbu. Al-kibru artinya sombong, wal-ujbu artinya ujub. Maka di antara al-kibru wal-ujub ini, di antara hal yang merupakan hal yang khuluqan madmuman, dua perilaku yang tercela. Yatarafa'an huma ahadul mu'minin, yang dengannya akan merasa lebih tinggi seorang atas kaum mukminin. Fakaifa bi ahlil ilmi minhum? Lalu bagaimana dengan orang yang mereka memiliki ilmu? Kok bisa menjadikan sebab perkara tersebut menjadikan dirinya ujub atau kibir? Maka ketahuilah qaddamallah, ketahuilah bahwa Allah telah mencela dua perilaku ini, al-kibr wal-ujub. Penyakit ini telah dicela oleh Allah Ta'ala fi mawadi'a kasiratin min kitabihil karim. Telah dicela oleh Allah Ta'ala di banyak tempat dalam kitabnya yang mulia ini. Di antaranya, di antara dalil yang menunjukkan Allah mencela dua perilaku tadi, al-kibru wal-ujbu, yaitu dalam surat Al-A'raf 146. Al-A'raf 146. Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbarun fil ardi bighairil haqq wa yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa yaraw sabila rusyti la yattakhiduhu sabila wa yaraw sabilal ghayyi yattakhiduhu sabila dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Yang artinya kurang lebih, sa'asrifu an ayati, akan kami palingkan dari ayat-ayatku. Siapa mereka yang akan dipalingkan dari ayat-ayatku? Alladzina yatakabbarun, yaitu mereka orang-orang yang sombong di muka bumi, bighairil haq, tanpa kebenaran. Bagaimana orang tersebut dipalingkan dari ayat-ayat Allah? Karena mereka alladzin yastakbirun, karena mereka orang-orang yang sombong di muka bumi ini. Lalu lihat bagaimana perilaku orang yang sombong terhadap ayat-ayat Allah. Wa iyarau kulla ayatin la yu'minu biha. Jika mereka melihat setiap ayat, jika mereka melihat setiap ayat, la yu'minu biha, mereka tidak mau beriman dengannya. Dia lihat tapi dia tidak mau mengimaninya. Wa iyarau sabila rusdi la yattakhiduhu sabila. Yang kedua, jika mereka melihat jalan petunjuk, la yattakhiduhu sabila, mereka tidak menjadikannya sebagai jalan. Ngerti jalan itu benar, ngerti itu jalan yang benar yang datang dari Allah dan Rasul, namun apa? La yattakhiduhu sabila, mereka tidak menjadikannya sebagai jalan. Yang ketiga, wa iyarau sabilal ghayy, dan jika mereka melihat jalan kesesatan, yattakhiduhu sabila, maka mereka menjadikannya sebagai jalan. Itulah sifat tiga keadaan orang-orang yang yatakabbarun an ayat takabbarun fil ardi bighairil haq. Maka orang yang seperti ini ketika melihat ayat tidak mau beriman, ketika melihat jalan petunjuk tidak mau menjadikan sebagai jalan petunjuk, namun kalau melihat jalan kesesatan justru itu yang dijadikan sebagai jalan. Itulah kata Allah, dzalika bi annahum kadzabu bi ayatina, itulah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami, dan mereka dari jalan kami melalaikannya. Ma'asyiral muslimin, jadi yang dimaksud sombong, yatakabbarun, ini bukan karena mereka tidak tahu. Justru mereka tahu, mereka lihat, mereka bisa membaca jalan petunjuk, namun tidak mau mengambil. Ngerti itu jalan sesat, justru itu yang diambil. Itu adalah orang yang sombong. Dari ayat-ayat Allah. Dan Allah palingkan mereka dari jalan Allah. Karena sebab kesombongannya. Jadi, sombong itu menghalangi dari jalan kebenaran. Nah, yang kedua adalah Allah menceritakan tentang iblis dalam surat Al-A'raf ayat 13. Lihat bagaimana sikap iblis terhadap perintah Allah. Ketika iblis la'anahullah diperintahkan hormat kepada Adam, maka iblis pun ingkar, tidak mau menjalankan perintah Allah. Apa kata Allah? Qala fahbit minha. Allah berkata, fahbit minha, turunlah dari surga ini. Fama yakunu laka antatakabbaru fiha. Maka tidak pantas bagimu iblis tatakabbar fiha, untuk sombong di dalam surga ini. Fakhruj innaka minas sahirin. Keluar dari surga. Innaka minas sahirin, karena engkau sesungguhnya minas sahirin, termasuk makhluk yang rendah, ya. Makhluk yang kecil di hadapan Allah. Al-A'raf ayat 13. Jadi iblis bersikap sombong kepada Allah Rabbul Alamin, sehingga kesombongannya tidak mau sujud kepada Adam atas perintah Allah, menjadi sebab Allah murka, menyuruh turun, keluar dari surga Allah Azza wa Jalla. Di sini iblis dicela oleh Allah karena sifat sombongnya. Iblis ketika diperintahkan hormat, hormat bukan sujud ibadah di sini. Jangan seperti orang Mu'tazilah, wah berarti iblis itu benar. Kenapa benar? Karena tidak mau sujud sama orang. Kamu tidak tahu makna sujud di situ. Sujud yang dimaksud, kata Ibnu Katsir, adalah hormat. Bukan sujud ibadah. Karena sujud kepada seorang tidak boleh, hidup atau mati. Berarti yang dimaksud adalah hormat. Pantas Allah mengangkat Adam dengan ilmu, sehingga disuruh iblis hormat, karena dia punya kelebihan ilmu. Wa 'allama Adam asma'a kulla syai. Allah ajarkan kepada Adam nama segala sesuatu. Tidak Allah ajarkan kepada malaikat. Sehingga kelebihan Adam pantas dihormati. Sehingga semua malaikat suruh hormat. Ternyata yang enggan menjalankan perintah Allah adalah iblis. Sehingga iblis disuruh turun, keluar dari surga Allah. Disitulah tercelanya sombong. Di dalam surat yang lain, surat Al-Baqarah 34, semakna dengan ayat yang ada dalam surat Al-A'raf. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ingatlah ketika kami perintahkan kepada para malaikat Usjudu li Adam. Sujud hormat kepada Adam. Hormatlah kalian kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Maka semuanya sujud hormat kepada Adam. Illa iblis. Kecuali makhluk bernama iblis. Apa yang dilakukan iblis? Aba wastakbar. Enggan dan sombong. Enggan menjalankan perintah Allah, sombong menolak perintah Allah, wa kana minal kafirin. Dan dia termasuk golongan makhluk yang kafir kepada Allah. Itulah kufur aba wal istikbar. Jadi kekufuran karena sebab enggan dan sombong kepada Allah. Di sini iblis dicela oleh Allah Azza wa Jalla karena sifat aba dan istikbar. Ketika Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi bahwasanya wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni. Iblis ini dari kalangan jin. Jadi golongan jin yang tidak mau hormat sujud kepada Adam waktu itu, enggan dan sombong, itulah iblis. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Lalu dia fasik, keluar. Fafasaqa an amri, keluar dari perintah Allah. Makhluk seharusnya taat tunduk kepada Allah. Jangan keluar dari itu. Jangan enggan, apalagi sombong. Enggan saja tidak boleh. Maka kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku masuk surga. Illa man aba. Kecuali orang-orang yang enggan. Sahabat heran. Faman ya'ba ya Rasulullah. Siapa orang yang enggan itu ya Rasulullah? Bagaimana orang itu enggan masuk surga ya Rasulullah? Nah, man ato'ani dakhala jannah. Yang taat kepada saya, dia masuk surga. Wa man asani. Siapa yang bermaksiat denganku, faqad aba. Itulah orang yang hakikatnya enggan. Enggan suruh masuk surga. Walaupun lesannya mengatakan saya ingin surga. Tetapi ketika disuruh mentaati Rasul, enggan. Disuruh meninggalkan larangan-larangan Rasul, enggan. Itu hakikatnya orang yang enggan masuk surganya Allah. Demikianlah iblis. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum aidu. Dalam surat Al-Kahfi, apakah kalian akan menjadikan iblis dan anak keturunannya wa dzurriyyatahu awliya sebagai pelindung? Jadi iblis memiliki anak keturunan. Apakah kalian akan menjadikan si iblis dan keturunannya sebagai aulia amin duni? Bukan saya, Allah. Wahum lakum adu. Padahal iblis dan anak keturunannya itu musuh. Bi'salil zalimina badala, kata Allah. Sangat jelek bagi orang yang zalim. Seharusnya iblis jadikan musuh. Malah iblis jadi CS-nya, walinya. Ini namanya orang yang jelek. Seharusnya dia bisa menjadi orang yang beriman dan bertakwa sehingga jadi waliullah. Ini malah dia mengikuti segala bisikan-bisikan syaitan, ajakan-ajakan iblis. Itulah orang yang zalim. Bi'sadul zalimina badala. Ma'asyiral muslimin, jadi iblis melakukan kesombongan sehingga kata para salaf, awwalu dzanbin usallahu bihi al-kibr. Maksiat yang pertama kali dimaksiati, Allah dimaksiati, kemaksiatan yang pertama kali Allah dimaksiati adalah kemaksiatan sombongnya iblis. Itu maksiat pertama. Allah dimaksiati yang pertama oleh makhluk bernama iblis dengan sifat sombong. Jadi kesombongan sifatnya iblis. Jadi kalau diri-diri kita masih enggan menolak ayat-ayat Allah, bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sifatnya iblis. Tidak pantas. Siapa kita di hadapan Al-Qur'an dan Sunnah? Sungguh Qur'an dan Sunnah sesuatu yang harus diagungkan, bukan ditolak. Apalagi dibantah. Kewajiban kita ialah sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Itulah para sahabat yang ada di depan mereka ketika turun ayat ialah sami'na wa ata'na. Bukan sami'na wa asoina. Seperti kalangan Bani Israel. Kami mendengar tapi kami maksiati. Itu bukan tipe orang mukmin. Kesombongan berarti sifat tercelah karena sifatnya iblis. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kesombongan sifatnya orang-orang yang kafir. Orang kafir itu memiliki sifat sombong. Dalam surat Al-A'raf ayat 40. Innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha. Sesungguhnya alladzina kadzabu, orang-orang yang mereka mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru anha, dan sombong. Mendustakan dan sombong. Akibatnya apa kalau orang itu mendustakan, tidak percaya dengan ayat-ayat kami, sombong dengan ayat-ayat kami? Kata Allah, la tufattahu lahum abwabus sama. Allah tidak akan bukakan pintu-pintu langit. Wala yadkhulunal jannah, dan mereka tidak akan masuk surga. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sehingga al-jamal, seekor unta, tidak akan masuk fi sammil khiyat, dalam lubang jarum. Antum punya jarum? Jarum itu ada lubang untuk memasukkan apa? Benang. Hah? Orang kafir, orang musyrik, orang munafik i'tiqadi, mereka tidak akan masuk surga sebagaimana tidak mungkin seekor unta masuk ke lubang jarum. Mungkin? Gedean mana lubang jarum dengan unta? Segede-gedenya jarum. Jarum apa, Pak? Hah? Jarum apa kira-kira? Karung. Segini. Atau lebih kecil lagi? Segini lah ya, paling kecil, lebih kecil lagi. Segini, separohnya ini. Kalau dibandingkan dengan unta, gede mana? Jelas gede untanya, sekian ratus kali lipatnya. Gambarannya, unta tidak akan masuk ke, mampu masuk ke lubang jarum. Sebagaimana orang kafir, orang musyrikin tidak akan masuk surga. Gambarnya seperti itu. Wa kadzalika nazil mujrimin, demikian kami balas orang yang berbuat dosa. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri seusai menguburkan mayit seorang Ansor. Sahabat duduk. Maka Nabi kemudian membawakan cerita bagaimana ruhnya orang mukmin dan ruhnya orang kafir. Kalau orang mukmin, ruhnya diangkat ke langit. Malaikat yang di langit bertanya, ruhnya siapa ini? Maka disebutkan ruhnya Fulan ibni Fulan. Nama mayit dan nama bapaknya. Disebutkan nama yang terbaik di muka bumi. Fayuftahu lahu abwabus sama. Lalu pintu langit apa? Dibuka. Maka roh tadi diangkat dan dicatat di Iliyin. Wa ma adraka ma Iliyun, kitabum marqum. Setelah itu roh dikembalikan ke jasadnya. Dihantarkan ke jasadnya oleh para malaikat. Dicatat di Iliyin. Adapun kalau rohnya orang kafir, ketika diangkat ke langit, maka ditanya oleh para malaikat, rohnya siapa ini? Rohnya Fulan bin Fulan. Disebutkan nama yang jelek di muka bumi. Dan malaikat tidak mau membukakan pintu-pintu langit. Lalu Nabi membacakan ayat ini. Membacakan ayat ini, innalladzina kadzabu biayatina wastakbaru anha la tufatahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna aljannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyam. Lalu ruhnya dikembalikan, dilempar ke jasadnya. Begitu. Kemudian atahu malakan. Baru datang kepada mayit malakan, dua malaikat. Dalam riwayat Asy' Albani, beliau mengatakan hadisnya sahih, dikatakan namanya Munkarun wa Nakir. Lalu bertanya, fayuzlasan, disuruh duduk si mayit dan ditanya. Kalau mayitnya orang mukmin, ketika ditanya man rabbuk, Rabbi Allah, wa madinuk, dini Islam. Wa man nabiyuk, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An sadaqa abdi, maka terdengar dari langit, an sadaqa abdi, telah betul jawaban hambaku. Fafrisuhu, bentangkan untuk dia bentangan surga. Waftah lahu abwabal jannah, bukakan pintu-pintu melihat surga. Orang mukmin itu berdoa, Rabbi aqimi shalah, Rabbi aqimi sa'ah, Rabbi aqimi sa'ah. Ya Rabb, segerakan kiamat, segerakan kiamat, segerakan kiamat. Kai arji'il ahli wa mali, supaya saya kembali berkumpul dengan keluargaku, dengan hartaku. Ingin cepat masuk surga, tapi disuruh menunggu, menunggu sampai hari kiamat. Menunggu penuh kenikmatan. Adapun kalau orang kafir ketika ditanya man rabbuk, ha ha ha, la adri, dipukul dengan misbah, misrobah atau mitraqah, pukulan, alat untuk memukul. Ditanya lagi, wa madinuk, ha ha ha, la adri. Ditanya lagi, wa man nabiyuk, ha ha ha, la adri. Itu karena di dunia waktu hidup tidak pernah belajar mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Islam, dia tidak mengikutinya. Sehingga di akhirat, di kubur, tidak bisa menjawab. Lalu dibentangkan untuknya bentangan neraka. Dia pun mengatakan, Rabbi, la taqumi sa'ah. Wahai Rob, jangan segerakan apa? Kiamat. Kenapa? Kalau terjadi kiamat, dia bakalan masuk neraka. Takut. Menunggu dalam keadaan cemas dan takut dikubur. Itulah orang kafir. Yang sombong. Tidak mau menempuh jalannya Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Jadi sombong sifatnya orang kafir yang menjadi sebab mereka terhalang masuk surganya Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya, ayat yang menunjukkan Allah mencela sifat sombong berikutnya dalam surat An-Nisa ayat 172. La yastankifal masihu ayyakuna abdan lillah walal malaikatul muqarrabun wa may yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'a. Tidak akan sombong. Siapa yang tidak akan sombong? Al-Masih. Al-Masih yakni Isa, ayyakuna abdan lillah, jika dia sebagai hamba Allah. La yastankif, tidak akan sombong Al-Masih untuk dia menjadi hamba Allah. Walal malaikatul muqarrabun, dan tidak pula akan sombong para malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah untuk menjadi hamba Allah. Nabi Isa tidak sombong untuk menjadi hamba Allah. Para malaikat-malaikat yang dekat pun tidak sombong jadi hamba Allah. Wa may yastankif an ibadatihi, maka barang siapa yang sombong, enggan beribadah kepada Rabb-nya, wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'a. Siapa yang menolak, siapa yang sombong beribadah kepada Allah, kami akan kumpulkan semuanya. Jadi Nabi Isa tidak menolak, tidak sombong menjadi hamba Allah. Malaikat yang besar, malaikat itu makhluk yang sangat besar. Sampai kata Nabi pernah melihat wujud asli malaikat Jibril, saddal ufuk. Ufuk timur dan barat tertutup oleh malaikat Jibril. Kayak apa besarnya? Kayak apa gedenya? Namun makhluk yang besar, makhluknya Allah yang besar seperti ini, tidak sombong menjadi hamba Allah. Pagi, sore, terus bertasbih. Yusabbihuna, mereka terus bertasbih kepada Allah siang dan malam. La yafturun, mereka tidak pernah futur, tidak pernah lemah. Bandingkan kita manusia yang kecil. Kita berdiri tidak mungkin ufuk tertutup kan? Ya? Berapa persen yang ketutup dunia ini? Kita tidak nutupi jagat. Tapi kadang sombong kepada Allah. Menolak apa yang diperintahkan oleh Allah dengan hawa nafsu kita. Dengan ujub kadang. Kalau saya ngikuti dalil ini, berarti saya akan ditinggalkan banyak orang. Sudah kadung jadi seorang yang dibesarkan oleh orang. Akhirnya apa? Ditolak dalil. Menolak dengan mentah-mentah atau setengah mentah. Saya tahu dalilnya betul, sahih, benar. Tapi saya belum cocok. Ini namanya kesombongan. Tidak pantas kita dengan akal kita, hawa nafsu kita, menolak apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Kesombongan berakibat jelek. Kalau kita lakukan kepada sunnah, Salamah ibni Aqwa menceritakan, ketika Rasulullah SAW sedang berdiri dan di depannya ada seorang laki-laki, yakulu bisimalih, makan pakai tangan kiri. Nabi menasehati, seorang mukmin dinasehati. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan, nasihati orang mukmin karena nasihat itu bermanfaat bagi orang mukmin. Nabi menasihati dengan sunnah. Kul bi yaminik. Makanlah pakai tangan kanan. Orang ini mengatakan, "La astati." Saya tidak mampu makan pakai tangan kanan. Maka Nabi mengatakan, "Lastata'ta." Lastata'ta. Pasti kamu tidak akan mampu makan pakai tangan kanan. Fama manahu illal kibr, kata Salamah. Laki-laki ini tidaklah menolak nasihat Rasul kecuali karena sombong. Fama manahu illal kibru. Tidaklah dia menolak kecuali karena sombong kepada Rasul sunnah. Apa kata Salamah? Fama rofaha ila fih. Orang tersebut tidak mampu mengangkat dengan tangannya makanan ke mulut langsung spontan. Tangannya apa iki? Kepleh, Pak. Tahu kepleh? Sengkleh atau kepleh? Kalau pohon kelapa sengkleh, Pak. Tidak bisa mengangkat spontan, Pak. Jadi hati-hati kalau dinasehati dengan sunnah. Cepat atau lambat kalau kamu sombong akan turun teguran dari Allah. Seorang istri dinasehati, "Wahai istriku, tinggallah kamu di rumahku. Rawatlah anakku dan rumahku." Kata istrinya, "Apa yang bisa saya dapat di rumah? Mendingan saya kerja, dapat gaji 750 ribu per bulan." Gaji apa itu? Di pabrik rambut. Suaminya sudah tahu ini tidak boleh. Menyambung rambut itu haram. Kamu ikut ta'awun dalam dosa. Istrinya menolak. Dinasehati, menolak. Nasehati, menolak. Akhirnya selang beberapa waktu Allah tegur dia. Tiba-tiba kecelakaan, terpelanting. Jilbabnya masuk roda, langsung terseret dan akibatnya terluka parah. Dia tidak sadar. Jangan-jangan ini sebagai teguran dari Allah. Ingat, nasihat kebenaran hendaklah dimasukkan ke hati. Jangan dibantah dan ditolak. Berdoalah kepada Allah untuk diberi kemampuan. Memohon, "Ya Allah, mudah-mudahan saya menerima kebenaran ini dan mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar dari kemaksiatan saya." Itu seharusnya. Namun jiwa yang sombong kadang, barakallahu fikum, menjadi sebab menolak kebenaran. Ya. Bahkan diancam dalam surat Ghafir 60. Celaan Allah kepada orang-orang yang sombong. Dalam surat Ghafir 60. "Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Innal ladhina yastakbirun. Sesungguhnya orang-orang yang sombong. "An ibadati, untuk beribadah kepadaku. Sayadkhuluna jahannama dakhirin." Kelak masuk jahannam, dakhirin dengan hina. Orang-orang yang sombong untuk beribadah kepadaku, mereka kelak masuk jahannam dengan hina. Ghafir 60. Ayat ini sebelumnya perintah berdoa. "Ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan berkata Rabb kalian, "Berdoalah kepadaku." Ud'uni, berdoalah kepadaku, berdoa. "Pasti aku kabulkan doa kalian. Lalu innalladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong untuk beribadah kepadaku. Berarti berdoa itu ibadah. Doa itu apa? Ibadah. Bahkan kata Nabi dalam hadis, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu apa? Ibadah. Maka orang mukmin sering-sering berdoa. Semakin sering berdoa, semakin banyak pahala. Mengaduh dan mengeluhlah hanya kepada Allah. Sesusah apapun permasalahan kita, kunci awal pembuka kemudahan doa adalah Yakub. Nabi Yakub berpisah dengan Ismail sekian puluh tahun. Kabarnya di mana anaknya? Tidak jelas di mana keberadaannya. Sampai dia menangis, wabyadat ainah, terus menangis, meneteskan air mata sampai tidak bisa melihat. Terlebih ketika saudaranya ikut tidak pulang. Ketika datang ke kota Mesir, saudara-saudaranya membawa saudaranya Nabi Yakub, Nabi Yusuf, tidak pulang, tambah sedih lagi. Dulu Yusuf saja belum pulang, sekarang saudaranya tidak bisa pulang, tambah sedih orang tua. Kelakuan saudara-saudaranya ini bikin dia sedih. Dia sudah tidak bisa melihat, mata sudah mampu melihat lagi, bersedih menangis. Namun kata Yakub, innama asku basi wa husni ilallah. Tidak lain saya mengaduh kesedihanku, kesusahanku kepada Allah. Ya. Memohon kepada Allah, pasti Allah akan pertemukan. Lihat, tidak putus asa, berdoa. Setelah itu saudaranya disuruh pergi sana ke Mesir, cari Nabi Yusuf, cari Yusuf dan saudaranya. Idhabu Yusuf fa fatahassasu min Yusuf wa akhi, cari Nabi Yusuf dan saudaranya. Fala tayasu min rahillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innahu la yayasu min rahillah ilal qaumul kafirun. Tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir. Jadi doa, ikhtiar, jangan putus asa. Putus asa itu sifatnya orang kafir. Kalau sudah putus asa, akhirnya bunuh diri. Dakwah, tidak diterima, dengkel. Akhirnya apa? Bunuh diri. Loh, kok malah bunuh diri? Dakwah kok malah bunuh diri? Dakwah itu sabar. Berapa banyak orang yang putus, mudah putus asa. Dakwah itu harus sabar. Doa jangan lupa. Penguasa doakan, ya Allah, perbaikilah penguasa kami. Doa. Jangan putus asa untuk berdoa. Jangan putus asa berusaha. Khawarij, yang mereka keluar-keluar semangat-semangat berdakwah, jihad fisabilillah. Ternyata pol-polnya apa? Bunuh diri. Bunuh diri orang putus asa bukan? Bunuh diri itu menunjukkan berputus asa. Kita seorang muslim jangan mudah putus asa. Dakwah, jangan putus asa. Dakwah dapat satu orang, itu lebih bagus daripada kita bunuh diri. Siapa yang rugi kalau bunuh diri? Ya rugi antum. Putus amalnya dari sebab bunuh diri. Coba kalau antum bersabar, berdakwah, dapat pahala. Tapi karena sumbunya sumbu apa? Sumbu pendek, kena letupan sedikit langsung meledak. Jiwa seorang jangan sampai berputus asa. Baik. Berdoa. Yang tidak mau berdoa kepadaku, mereka sombong tidak mau beribadah kepadaku, sayat huluna jahannam. A'udzubillah. Jadi Sombong itu adalah sebagai sebab orang itu dimasukkan ke dalam jahanam. Sombong beribadah kepada Allah sebagai sebab dimasukkan jahanam. Wa nas'alullaha ta'ala ala dzalik. Intinya, wal ayat fi dzammil kibri wal ujmi katsir. Kesimpulannya, ayat-ayat tentang celaan sifat sombong dan ujub sangat banyak. Walakinni qaddamtu ma dzakartu. Namun di sini saya bawakan, saya sebutkan liyakun katanbih. Itu sebagai peringatan saja. Alama wara'ahu wa man arada jam'an fadunahu kitaballahi ta'ala. Siapa yang ingin mengambil di belakang itu faedah yang lebih besar, ambillah dari kitabullah. Banyak sekali ayat. Sekarang dalil dari hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang makna sombong. Makna apa? Sombong. Apa itu sombong? Dalilnya adalah hadis Abdullah ibni Mas'ud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarrah min kibrin." Tidak akan masuk jannah. Siapa yang tidak akan masuk surga? Mangkana fi qalbihi, siapa saja yang ada di dalam hatinya. Siapa saja yang ada di dalam qalbihi, hatinya, misqalu dzarrah min kibrin, seberat dzarrah. Seberat dzarrah. Dzarrah ada yang mengatakan barang yang paling kecil. Apa namanya yang terkecil? Kalau antum berdiri di tengah siang hari di rumah, ada cahaya masuk ke rumah kita, ya? Cahaya masuk ke rumah kita, maka antum lihat di situ ada barang-barang yang terbang. Barang-barang yang apa? Terbang. Apa itu namanya? Dzarrah. Sekecil itu, kecil sekali. Tidak akan masuk surga bagi orang yang ada di dalam hatinya seberat dzarrah. Ada yang mengatakan dzarrah biji yang sangat kecil. Sering diterjemah biji sawi. Dari kesombongan. Ungkapan biji sawi itu biji yang sangat kecil. Apa ada yang lebih kecil lagi? Biji apa kira-kira? Di bawah sawi. Intinya sombong yang kecil itu di hati seorang itu jadi sebab tidak masuk jannah. Faqala rajulu, maka berkata seorang, inna rajula yuhibbu ayyakuna saubuhu hasana wa na'luhu hasana. Maka berkata seorang, sesungguhnya seorang itu mencintai pakaian yang bagus dan sendal yang bagus. Sesungguhnya orang itu mencintai baju yang bagus dan sendal yang bagus. Qala, Nabi menjawab, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah mencintai keindahan. Allah itu indah mencintai apa? Keindahan. Al-kibru batarul haqqa wa ghamtun nas. Rawahu Muslim. Sombong adalah batarul haq, menolak kebenaran. Menolak perintah Allah, menolak perintah Rasul, itu namanya sombong. Wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Saya ini darah biru. Kamu itu siapa? Saya lebih mulia daripada darah kamu. Kamu darahnya apa? Merah. Saya darahnya biru. Biru lebih mulia dari merah. Hanya direndahkan yang darahnya biru. Apa tadi? darahnya merah karena kamu merasa darahnya biru. Gambarannya itulah. Atau bukan dengan sebab darah, pakai apa? Harta. Apalagi kedudukan. Intinya itu jadi sebab dia merendahkan orang lain. Rawahu Muslim. Kadang orang tua menolak kebenaran. Saya itu lebih dulu lihat matahari daripada kamu. Kok guruin saya kapan kamu lahirnya? Saya lebih dulu melihat matahari. Kebenaran itu bukan diukur lihat duluan matahari, Pak. Kalau lihat matahari duluan tapi tidak pernah belajar, ya tetap bodoh. Ya. Tapi orang yang begitu lahir langsung dia kemudian bersemangat belajar, belajar, belajar, ngerti dalil, ngerti petunjuk, itu yang diikuti. Walaupun lebih muda. Bukan ukuran tua dan muda masalahnya. Kebenaran. Barakallahu fiik. Tapi kadang orang sombong merendahkan orang lain. Jadi dalam hadis ini apa pengertian sombong? Sombong yaitu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Jadi orang yang berpakaian bagus, kalau kita mungkin disetrika, melipis, rambutnya apa namanya rapi, bukan awut-awutan, sendalnya juga apa bersih, walaupun mungkin sendal murah tapi bandol, ban bodol, tapi rapi bersih, itu bukan orang sombong. Kenapa bukan dikatakan sombong? Yang sombong itu dia berbangga diri dengan apa yang ada padanya. Kamu sendalnya wah, bandol. Kalau saya bukan bandol, bermerek. Merek dunia. Lah kamu udah punya merek. Mereknya bandol, ban bodol. Lah itu udah jadi sombong. Tidak ada kelebihan ban bodol atau ban baru. Semuanya sendal. Fungsinya untuk injak tanah. Itu bisa dibanggakan. Tapi kalau itu dia berpenampilan bersih, rapi. Innallaha jamil. Allah itu apa? Indah. Mencintai keindahan. Makanya adalah ayat. Wa asyiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istrimu dengan cara yang baik. Kalau istri kita dituntut berdandan yang rapi, maka kamu wahai suami dituntut berdandan yang rapi. Kita ingin istrinya dandannya rapi di depan kita. Kita sendiri, maaf loh ya, rambut awot-awotan, baju juga bau keringat. Tidak pernah berpenampilan di hadapan sang istri penampilan yang menarik istri kita. Wa asyiruhunna bil ma'ruf. Pergauli dengan baik. Berdandanlah. Hadis Abu Dzar. Ketika saudara, yang orang yang dipersaudarakan oleh Nabi, dia tidak, istrinya tidak pernah berdandan. Karena suaminya sibuk ibadah. Dilaporkan kepada Nabi kasus ini. Maka dia diperintahkan untuk sa'atan li ahlik, sa'atan fi jasadik, satu saat untuk dirimu, satu saat untuk robmu, satu saat untuk keluargamu. Ibadah itu dibagi-bagi. Berdandan. Jangan sampai kita kemudian takut kalau berpakaian yang rapi dikatakan apa tadi? Sombong. Bukan, bahkan Nabi kalau hari raya memilih baju yang terbaik. Pakai minyak wangi kalau berangkat ke masjid. Pakai minyak wangi. Tidak bau kecut. Menghadap Allah. Kalau antum menghadap presiden saja luar biasa, pesan dulu bajunya. Bukan baju yang lama, pesen. Spesial. Bajunya khusus, sendalnya khusus. cuman mau ngadep presiden. Allah jauh lebih besar pemberian nikmatnya kepada kita dari manusia. Kenapa kalau menghadap Allah cukup pakai kaos promosi? Kaos promosi atau kaos oleh-oleh apa itu, sepeda santai. Di belakangnya ada tulisan promosi. Terus terang, terang terus. Cukup menghadap Allah seperti itu. Berhiaslah. Khudu zinatakum. Ambil perhiasan kalian, kata Allah. Perhiasan itu pakaian. Dikatakan zinah, perhiasan. Karena ajining diri soko busono. Orang kalau sudah tidak ngajeni dirinya, dilepaslah apanya? Busononya. Ada orang yang tidak lagi menghormati dirinya, dikasih taplak, dibuang. Lebih baik tidak pakai baju. Besok lagi dibuang, dikasih lagi sama masyarakat, suruh pakai taplak, dibuang lagi. Karena memang sudah, apa ini? Sudah hilang akalnya. Tidak sadar. Tidak lagi malu terlihat auratnya. Sehingga sudah tidak bisa menghormati dirinya. Itu. Pernah ada orang seperti itu? Orang majnun ya ini. Lepas baju, lepas celana. Masyarakat malu lihat. Ini makhluk kok bikin risih. Akhirnya masyarakat lempar pakai apa? Dilempar taplak. Pakai. Pakai. Besok hilang lagi taplaknya. Lempar lagi. Memang orang sudah tidak menghargai dirinya sendiri. Berhias berarti menghormati diri dan menghormati orang lain. Sombong itu bukan menampakkan bagusnya pakaian. Bukan sombong itu dilihat sendalnya yang bagus. Kalau dia niatnya adalah berhias, beribadah kepada Allah, bahkan itu dicintai oleh Allah. Berangkat Jumatan pakai baju yang rapi, bersih, pakai minyak wangi, sunnah, bersiwak, supaya mulutnya tidak bau, badannya tidak bau. Itu sesuatu untuk menghormati orang lain, sekaligus menghormati diri sendiri. Sunnah bahkan. Jadi jangan sampai kita ahlus sunnah, ya, itu tidak menjaga sunnah. Peci putih jangan sampai berubah jadi hitam karena tidak pernah dicuci. Maaf lo ya, jadi di sini udah garis hitam bekas keringat. Sehingga kalau orang lihat itu jijik. Jangan. Cucilah pecimu. Kalau sudah kelihatan hitam-hitam, buang hitam-hitamnya tadi dengan alat, supaya bersih lagi, supaya sunnah itu tidak tambah asing. Ya, sunnah itu tambah hari tambah asing. Nah, antum menampilkan sunnah juga mandan asing, aneh. Pecinya yang putih jadi apa? Bintik-bintik hitam. Bajunya tidak nampak bau wangi. Baunya apa? Tidak karu-karuan. Sunnah diasingkan orang, tampilkan dengan menarik. Kalau memang mau pakai imamah itu, imamah kan ada. Beli imamah yang rapi. Jangan taplak. Atau taplak ya. Imamah. Akhirnya kayak apa itu yang tangdong-tangdong itu apa namanya? Aneh nanti. Ya. Pakailah yang rapi imamah, yang masyhur, yang dikenal kaum muslimin. Supaya nampak sunnah itu mulia. Sudah asing, karena dari atas kepala sampai ujung kaki, kita dilihat ya ahlus sunnah. Pakaiannya, sarungnya, sampai apanya? Sendalnya. Sehingga sunnah semakin tidak terasing, karena kita menghidupkan sunnah dengan cara yang baik, yang jamil, yang indah. Karena itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah. Yang kedua, hakikat sombong.